matiku menyayangimu. Sebenarnya setelah sekian lama, kau tak benar-benar pergi. Pergi dari dasar hatiku. Kupertahankan hingga sampai detik ini. Kuperjuangkan walau kau tak tahu seberapa besar pengorbananku. Kalau bukan karena Subscribe, like, dan komen. Dah, bye-bye.